Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik, wa alimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuasil fi syarah kitab Dawabit al-Jahri wa al-Ta'dil Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-faslu salis ma yakhtassu bil-dabat. Masalah yang ketiga adalah kritikan yang tertuju kepada dabat, kritikan pada perawi yang tertuju pada dabatnya. Kata beliau, al-qismu thalif ma yakhtassu bidhabati wahdahu minhu ma yashmalu dhabta sadar wa dhabta al-kitabi ma'an wa minhu ma yakhtassu bikulli wahidin minhuma. Kata beliau, kritikan yang mengarah kepada dhabat secara umum bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kritikan yang tertuju kepada kedua jenis dhabat secara bersamaan, dhabtu sadar dan dhabtul kitab. Yang kedua adalah kritikan yang hanya tertuju pada dhabtu sadar saja. Dan yang ketiga adalah kritikan yang tertuju pada dhabtul kitab saja. Jelas ya, jadi nakat kritikan kepada dhabat ini secara umum ada tiga jenis. Ada kritikan yang tertuju pada dhabtu sadar dan dhabtu kitab secara bersamaan. Yang kedua ada kritikan yang hanya tertuju pada dhabtu kitab saja. Dan yang ketiga ada kritikan yang tertuju pada dhabtu sadar apa dhabtu kitab saja. Nah, dan sudah dimaklumi tentunya ucapan Ali bin al-Madini rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ad-dabtu dabtan, dabat itu ada dua, dabtu sadar dan wa dabtu kitab. Di mana dabtu sadar, kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, adalah an yusbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdharihi matasya. Bahwa seorang dikatakan memiliki dabtu sadar kalau hafalannya mutqin, di mana dia memutkinkan hafalannya dalam bentuk dia bisa mengeluarkan, menyampaikan hafalannya kapanpun dia mau. Sementara dhabtul kitab, dhabtul kitab ya adalah baiknya catatan hadis yang dimiliki oleh seorang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dhabtul kitab adalah siyanatuhu ladaihi mundu sami'ahu wa sahahahu ila an yu'addiya minhu. Dhabtu kitab adalah dia menjaga kitabnya dengan baik sejak dia pertama kali mendengar hadis-hadis di dalamnya, ya, menyalin hadis-hadis di dalamnya, kemudian dia sahahahu, dia mentashih nuskha dia, mentaskhi nuskha dia, muqabala nuskhanya dengan nuskha gurunya atau nuskha dari kawan-kawannya yang siqah, ya, ila ayyuan dia minhu, dan itu semua dia lakukan sampai dia menyampaikan hadis dari buku tersebut. Nah, ini dua jenis dhabat sebagaimana yang ma'ruf. Kemudian tiga jenis kritikan tadi, yang pertama kata beliau, fa'amma ma yashmalu dhabtas sadar wadabtal kitabi ma'an fawajhun wahid. Adapun kritikan yang tertuju pada dabtul kitab dan dabtul sadar secara bersamaan, maka di sini ada satu, hanya satu saja. Apa itu? Huwa at-tasahulu fi sama'il hadithi au at-tahammul au isma'ihi awil ada. Nah, ini kritikan atau permasalahan yang terjadi pada dabtul sadar dan dabtul kitab, ditemukan pada keduanya. Yang pertama tasahul, at-tasahul ketika tahammul. Tahammul yakni ketika dia mengambil riwayat. Ini bagi si murid. Ataukah tahammul ketika ada, yakni ketika isma. Ini bagi guru. Ketika guru memperdengarkan hadis, dia yang apa? Dia yang tasahul. Maka orang yang tasahul ketika tahammul ataukah tasahul ketika ada, itu mencoreng bobotnya. Mencoreng dabtul sadarnya dan mencoreng juga dabtul kitab. Sebagaimana yang kita sudah ketahui sebelumnya bahwasanya dabt itu dipersyaratkan pada tahammul, ketika tahammul dan ketika ada. Dabt dipersyaratkan ketika tahammul dan ketika ada. Kapan dia tidak punya dabt ketika tahammul walaupun dia punya dabt ketika ada, maka enggak diterima. Demikian pula sebaliknya, dia punya dobat ketika tahammul namun tidak punya dobat ketika ada, ya, atau dia punya dobat ketika tahammul namun tidak punya dobat ketika ada, ini juga tidak diterima. Nah, secara umum tidak diterima. Nah, maka tahammul dibutuh dobat dibutuhkan pada kedua jenis, pada kedua keadaan ini, tahammul dan al-ada. Afwan sebentar. Baik. Enam. Jadi ini masalah atau kritikan pada dabtul sadar dan dabtul kitab, yaitu tasahul. Tasahul ketika tahammul. Misalnya tasahul ketika tahammul, masalah gurunya menjelaskan dia ngobrol. Nah, ini tasahul dalam tahammul, enggak diterima apa namanya? Ya, tidak dianggap memiliki bobot orang yang seperti ini. Ya. Ketika dibacakan hadis, ya, dia kemudian apa ngobrol dengan temannya. Makanya tasahul dalam tahammul. Dan ini tidak dianggap memiliki bobot, ya. Kemudian contoh lain misalnya tasahul dalam tahammul adalah masalan disebutkan oleh sebagian ulama adalah ketika guru membacakan hadis kemudian dia misalnya mencatat, ya. Ini tentunya membab riwayat, ya. Kita tidak berbicara mengenai diroyah. Kalau diroyah, ya, kita apa? Kalau di roya, ya tentunya kita mencatat. Guru menjelaskan, kita mencatat. Ya. Tapi dalam riwayat, ya, intinya adalah seorang mendengar dengan baik. Ketika guru membacakan hadis, atau ada kawan yang membacakan hadis kepada suatu kitab, kepada guru, membab riwayatan, maka dia harus dengar. Ya, bukan sibuk mencatat. Bukan sibuk mencatat. Nah, kemudian masuk dalam kategori tasahul dalam tahammul adalah tidur dalam majelis. Ketika dibacakan riwayat, dibacakan hadis, ya kemudian dia tidur. Nah, yang seperti ini semuanya kata para ulama dianggap faut dalam periwayatan. Ya, ini dianggap dia luput mendengarnya. Ya, ketika gurunya berbicara dia berbicara, ketika gurunya berbicara apa? Ketika disampaikan hadis dia berbicara, ketika disampaikan hadis dia mencatat, ketika disampaikan hadis dia apa? Tidur misalnya. Ya. Ataukah melakukan aktivitas apapun yang melalaikan dia dari sama. Ya, perhatikan ini kita bicarakan sekali lagi mimbab apa dari sisi riwayat, bukan mimbab diroya. Kalau diroya ya tentunya boleh mencatat, bahkan dianjurkan mencatat tentunya di tengah-tengah majelis. Tapi mimbab riwayat intinya adalah kamu diam dengar. Ya, itu tahammul namanya. Diam dan dengar. Mencatat belakangan. Ya kan begitu. Baik. Maka ini bentuk-bentuk tasahul dalam tahammul. Bentuk-bentuk tasahul dalam tahammul. Kemudian ada juga bentuk tasahul dalam ada yakni bagi si guru. Misalnya dia menyampaikan hadis ya dalam keadaan dia belum menghafal hadisnya. Dia tidak menghafal hadisnya dengan baik. Ya, minta tasahul si guru. Nah, tasahul gurunya. Jelas ya? Atau misalnya dia sudah tahu bahwasanya hafalannya kurang kuat, namun kitabnya bagus, dia tetap ngotot menyampaikan hadis dari hafalannya. Padahal dia tahu, padahal dia punya kitab yang sahih. Dia bisa melihat ke dalamnya, tapi dia tidak lakukan. Ini tasahul dalam ada. Contoh lain misalnya tasahul dalam ada, ketika misalnya al-ard, al-ard itu murid membaca, guru yang mendengar. Murid yang membaca, guru yang mendengar. Ya, ketika si murid membaca, kadang dalam majelis-majelis yang panjang, yang lama, kalau gurunya kadang sudah tua, kadang tidak disadari gurunya ngantuk dan tertidur. Gurunya ngantuk dan tertidur. Jelas ya? Ini juga merupakan bentuk tasawuf. Selayaknya si guru, kalau dia merasakan itu pada dirinya, dia apa? Menghentikan majelis terlebih dahulu. Ya, imma dia menghentikan majelis sementara, berwudu, ya. Ataukah misalnya dia menghentikan majelis untuk hari itu. Ya, tunggu besok lagi. Jangan dia terus melanjutkan majelisnya, majelis samanya sementara dia sudah ngantuk. Ya, dikhawatirkan tertidur. Ya. Atau misalnya dibacakan hadis kepada si guru sementara si guru melakukan aktivitas lain. Misalnya dibacakan hadis kepada gurunya mimbab riwayatan, kemudian datang cucunya, ya, kemudian dia gendong cucunya ngobrol sama cucunya. Atau dia ada telepon tiba-tiba masuk, dia angkat teleponnya, dia ngobrol sama orang di telepon, sementara si murid tetap lanjut membaca. Nah, ini semua merupakan bentuk tasahul dalam ada. Maka selayaknya seperti ini, baik si guru dan si murid mengetahui masing-masing kewajiban yang dia miliki ketika terjadi, ketika sedang ada majelis apa dalam majelis riwayatan. Ya, dan hendaknya si murid juga pintar-pintar melihat keadaan gurunya. Kalau dia membaca, dia meriwayatkan dari gurunya dan dia sedang membaca, kemudian dia melihat kondisi gurunya tidak memungkinkan, dia berhenti membaca, dia stop membaca, menunggu keadaan gurunya baik, ya, atau misalnya selesai, tunggu dia selesai ngobrol, ya, tunggu selesai dia hilang ngantuknya misalnya, baru kemudian dia lanjut membaca. Jangan dia paksakan membaca terus-menerus, ya, dalam keadaan si guru tidak mendengar karena sudah tertidur, ya, hanya karena mengejar periwayatan misalnya. Nah, ini tentunya termasuk bentuk tasahul dari si murid, termasuk bentuk tasahul dalam tahammul. Jelas ya? Nah, maka ini semua satu perkara ini, tasahul dalam sama, dalam tahammul dan ada, ini adalah kritikan yang tertuju pada keduanya, pada dhabtus sadar dan dhabtul kitab ma'an. Qala rahimahullah, wa dhalika ka'adamil mubalati bin naumi fi majlisis sama. Demikian misalnya contohnya kayak dia tidak perhatian dengan majelis dengan cara tidur dalam majelis sama. Fa inna man urifa bidzalika lam tuqbal riwayatuhu. Siapa yang diketahui seperti itu maka tidak diterima riwayatnya. Demikian pula bentuk-bentuk lain yang sudah kita sebutkan. Qala rahimahullahu taala min dawabit fi hadzal wajh. Di antara dawabit dalam masalah ini. Awalan annahu la yadurru fi kullin min at-tahammuli wal ada an-nu'asul khafif alladhi yakhtal la yakhtallu ma'ahu fahmul kalam wa la siyama min al-fatin. Yang pertama kata beliau tidak masalah. Tidak masalah tahammul dan ada dalam tahammul dan ada dalam proses tahammul dan ada tidak ada masalah kalau ada ngantuk sedikit yang tidak menghilangkan yang tidak membuatnya kehilangan pemahaman terhadap ucapan yang dia dengarkan, apalagi kalau dia orangnya fatin, orangnya jenius, ya, orangnya apa, orangnya cerdas, ya. Jadi dibedakan antara ngantuk dan tidur. Ngantuk, ya, dia ngantuk, tapi dia masih bisa mendengar. Namun itu sudah menjadi alarm bagi dia. Hati-hati, jangan sampai kamu tidur. Demikian pula si guru, ketika ngantuk, maka si murid ingatkan, atau misalnya diperhatikan jangan sampai gurunya tertidur dan dia lanjut membaca. Nah, adapun sekedar ngantuknya maka tidak ada masalah. Orang ngantuk orang masih sadar, kan begitu? Faqad kana al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi rahimahullahu taala rubbama yan'asu fi hali isma'i wa yaghlatu al-qari'u aw wa yaghlatu al-qari'u aw yazallu aw yazillu fayubadiru lirraddi alayhi. Ya. Ada siapa? Al-Mizzi rahimahullahu taala, Abu al-Hajjaj al-Mizzi, sahib Tahdhibul Kamal. Terkadang beliau ngantuk ketika isma itu apa? Diperdengarkan, dibacakan kepadanya hadis. Si muridnya membaca, dia mendengarkan. Kemudian al-qari keliru. Qari-nya apa? Muridnya yang membaca ini keliru, ya, lantas dia langsung membenarkan. Jadi dia sambil dengarkan agak ngantuk-ngantuk, ya, tapi ketika si murid keliru, dia langsung apa? Luruskan. Nah, dan ini tentunya menunjukkan kuatnya mutkinnya hafalan beliau rahimahullahu taala, dan ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dibacakan, apa yang dibacakan kepada beliau itu sudah beliau dengarkan berulang-ulang kali. Sehingga kadang ada yang salah sedikit langsung ngeh, ya. Baik. Ini dhabit yang pertama. Dhabit yang kedua, jadi dhabit yang pertama tidak ada masalah dengan ngantuk yang apa namanya? Selama tidak sampai tidur tentunya. 6. Tsaniyan qad yujadu fi tibaqis sama'i at-tanbihu ala nu'asis sami' aw al-musmi' fa rubbama kana dhalika fi haqqi man juhila haluhu aw ulima bi adamil fahm. Kata beliau, terkadang ditemukan dalam tibaqus sama. Sudah kita sebutkan, ya. Tibaqus sama itu kayak daftar absensi. Ya, kayak absensi majelis. Siapa-siapa, nama-nama orang yang hadir dalam majelis riwayat tersebut, dalam majelis sama tersebut. Dituliskan semua nama, itu namanya tibaqus sama. Iya. Terkadang disebutkan dalam tibaqus sama. At-tabih, ya, dikasih catatan nama orang-orang yang tidur, baik as-sami maupun musmi. Siapa-siapa yang tidur nih? Ini si fulan hadir tapi ngantuk. Fulan hadir dikasih catatan misalnya dia ngantuk sedikit. Ya, misalnya. Atau musmi atau si apa namanya? Gurunya dikasih catatan misalnya pada hadis sekian dia ngantuk. Ya. Hadis ini dia ngantuk misalnya. Maka apa maksudnya? Kenapa dicatat ngantuk? Padahal sudah disebutkan sebelumnya ini ngantuk tidak masalah. Kata beliau, farubbama kana dzalika fi haqqi man juhila haluhu. Ya. Maka ini bisa diarahkan bahwa yang dicatat ngantuknya ini adalah orang yang tidak diketahui keadaannya. Ya, tidak diketahui keadaannya atau diketahui bahwa dia tidak paham. Misalnya ya, ada orang yang baru-baru datang ke majelis, nggak ada yang kenal dia. Ya, orang yang mencatat, yang membuat tibaqus sama nggak kenal dia. Dia nggak baru kali ini datang atau nggak, pokoknya dia belum dikenal lah, nggak masyhur. Tiba-tiba dia ngantuk, dicatat. Ini karena ini orang nggak diketahui. Ada pun orang yang sudah pulang balik dari ke gurunya, sudah sering, sudah familiar mukanya, ditahu ini orang sudah sering, maka nggak dicatat walaupun dia ngantuk. Ataukah misalnya ulima bi adamil faham, atau dia ditahu ketahuan ini orang tidak paham. Ya. Lantas dia tidur, sudah tidak paham, tidur lagi, ngantuk lagi. Maka yang seperti ini juga dikasih catatan untuk mengingatkan dia. Baik, dan ini tibaqus sama, perkara yang penting ya, dalam majelis riwayat. dalam majelis riwayat. Ini yang menjadi apa namanya semacam arsip ya, arsip ya, bagi siapa saja yang ingin meriwayatkan apa namanya hadis ya. Ketika dia ingin mengambil riwayat dari guru si guru fulan, maka dia datang ke sana ke guru fulan, kemudian dia melihat misalnya tibakus samanya, siapa-siapa yang pernah meriwayatkan dari guru ini, misalnya gurunya sudah meninggal ya, gurunya sudah meninggal, dia lihat siapa-siapa orangnya, apakah masih ada yang masih hidup atau sudah meninggal semuanya. Baik, ini selesai babat afan nakat ya, yang tertuju kepada apa, tertuju kepada ada babtu sadar dan babtu kitab ma'an, yaitu at-tasahul fit tahammuli wal ada. Kemudian bentuk yang kedua, qala wa amma ma yakhtassu bi dhabti sadar fa khamsatu awjuh hiya. Adapun kritikan yang tertuju pada dhabtu sadar saja, dhabtu sadar saja, tidak dhabtu kitab. Adapun kritikan yang tertuju pada dhabtu sadar saja ada lima. Hiya su'ul hifzi, kasratul mukhalafah, kasratul waham, shiddatul ghaflah, fuhsyul ghalab. Nah, ini lima kritikan nukul, apa namanya lima nakat pada apa yang tertuju kepada waktu as-sadar. Qala rahimahullahu taala al-wajhul awwal su'ul hifzi. Al-muradu bi su'il hifzi alla yatarajjaha janibu isabati rawi ala janibi khata'ih. Yang dimaksud dengan su'ul hifzi adalah janibu as-sawab itu tidak lebih rajih dibandingkan janibul khata, yakni jumlah hadis-hadis yang dia benar tidak lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia salah. Apa maksudnya? Yakni kalau jumlah hadisnya 50-50, sebagiannya benar, sebagiannya salah, maka ini masuk dalam kategori su'ul hifdzi. Kenapa? Patokan su'ul hifdzi adalah tidak rajih sisi benarnya dibandingkan sisi salahnya. Tidak rajih. Artinya apa? Kalau sama, maka tetap masuk dalam kategori su'ul hifdzi. Ya, yang mengeluarkan dia dari su'ul hifdzi adalah apa? Adalah ketika janib isobahnya dia lebih rajih dibandingkan apa? Janib khotoknya. Misalnya fulan dia punya apa? Masalah 1000 riwayat. 1000 riwayat yang dimaksud di sini tentunya bukan 1000 matan ya. Ya. Ketika dikatakan si fulan menghafalkan 1 juta riwayat, itu bukan 1 juta matan. Matan hadis, tapi 1 juta jalan maksudnya. Di mana kadang satu hadis ada misalnya 50 jalan. Ya, satu matan misalnya 50 jalan atau satu matan bisa sampai 100 jalan. Ya, itu maksudnya. Misalnya ada seorang perawi punya 1000 riwayat. Ya. Kemudian 500-nya benar, 500-nya salah. Maka ini su'ul hifdzi. Kenapa tidak lebih rajih? Apalagi kalau ya misalnya 501 ya 510 misalnya salah, kemudian 490-nya benar. Maka ini jelas su'ul hifdzi. Ya, jadi kalau 50-50 saja ini masuk dalam kategori su'ul hifdzi. Apalagi kalau salahnya lebih banyak. Al-muradu bi su'il hifdzi alla yatarajjaha janibu isabati rawi ala janibi khata'i. Tsumma qala rahimahullah wa su'il hifdzi qisman huma. Bentuk su'il hifdzi pada perawi itu ada dua bentuk. Yang pertama, ay yakuna mulazaman lirawi, yakni su'il hifdzi yang permanen. Ini permanen, orang jelek hafalannya. Sudah permanen jelek hafalannya. Dari awal dia belajar sampai dia sampai akhir belajar. Dari awal dia belajar sampai apa? Akhir hidupnya. Su'ul hifdzi permanen dia. Fa hadza yaduru al-hukmu ala hadithihi bihasabi ma taqtadhihi qara'inul jarhi, qara'inu al-jarhi wa at-ta'dil wa ghairiha min al-qara'in. Fa qad tujadu qarinatun taqtadhi qabula riwayatihi wa qad tujadu qarinatun taqtadhi tad'ifah. Baik. Kata beliau, adapun orang yang dari awal yang su'ul hifdzinya permanen pada dirinya, maka di sini penulis rahimahullah langsung merinci. Ya, wa illa butuh disebutkan hukum umum dulu seharusnya. Butuh disebutkan hukum umum. Hukum umum bagi orang ini nih apa? Orang yang soal hifdznya permanen, hukum umumnya apa? Makbul atau mardud? Ya, kita katakan hukum umumnya adalah mardud. Itu hukum umum. Hukum umum adalah mardud. Itu hukum asal. Hukum asal rawi yang dikatakan sayyul hifdzi, hukum asal riwayatnya adalah mardud. Ya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, adapun untuk satu persatu hadisnya, karena ini sudah pernah kita tambih ya, bahwa semua hukum-hukum jarah wa ta'dil yang ditujukan kepada seorang perawi itu hukum umum pada dirinya, bukan hukum satu persatu untuk hadisnya. Jelas ya? Ketika dikatakan si fulan thiqah, apa mananya si fulan thiqah? Secara umum hadis-hadis yang bisa diterima. Bukan bermakna fulan thiqah tidak ada satupun hadis-hadisnya yang salah. Enggak mungkin. Karena bagaimanapun thiqahnya seorang, pasti dia punya hadis-hadis yang dia salah padanya. Karena itulah walaupun dia thiqah, tapi ketika ada qarinah yang menunjukkan dia salah di hadis itu, ya hadis itu ditolak walaupun dia thiqah. Kan begitu. Demikian pula kalau dikatakan si fulan dhaif. Apa maksudnya fulan dhaif? Maksud kalimat ini adalah secara umum hadis-hadisnya ditolak, mardud. Secara umum. Bukan berarti semua hadis-hadisnya salah. Enggak. Kenapa? Karena bagaimanapun dhaifnya seorang, dia pasti punya hadis-hadis yang dia benar padanya. Karena itulah walaupun dia dhaif, tapi ketika ada qarinah yang menunjukkan dia benar pada hadis itu, maka hadisnya diterima walaupun dia dhaif. Jelas ya? Maka butuh difahami ya, tentunya maksud dari kalam para ulama dalam menghukumi perawi, bahwa itu semua hukum umum, bukan hukum khusus, kecuali ada lafaz jarh wa ta'dil yang yata'ayyan pada apa namanya, pada bentuk-bentuk tertentu. Baik. Maka di sini kata beliau, apa hukumnya orang yang dikatakan sayyul hifdzi? Kita katakan hukum umumnya pada dirinya adalah dhaif. Hukum umumnya riwayatnya mardud. Adapun tafsirnya satu persatu untuk hadis-hadisnya, kata beliau, fa hadza yadurul hukmu ala hadithi. Ya, maka hukum terhadap hadisnya berputar pada apa? Bihasa bima taqtadhihi qara'inul jarhi wa ta'dil. Ya, berputar pada apa? Qara'in, sesuai dengan qarinah yang ditunjukkan oleh qarinah jarh wa ta'dil atau qarinah yang lain. Ya. Misalnya ada mutaba'ah. Faqad tujadu qarinatun taqtadhi qabula riwayati. Terkadang ada qarinah yang menunjukkan apa? Diterima riwayatnya. Misalnya dia dhaif, kecuali kalau dia meriwayatkan dari ayahnya. Dan hadis ini dia meriwayatkan dari ayahnya. Nah, kalau begitu hadis ini diterima walaupun asalnya dia dhaif. Ya, sudah berlalu ya beberapa kawaid dalam jarh wa ta'dil sebelumnya. Atau misalnya secara umum dia dhaif, kecuali kalau dia meriwayatkan, kalau yang meriwayatkan dari dia adalah si fulan, maka dia diterima. Nah, maka ini qara'in seperti ini ya berarti diterima riwayatnya. Ya, misalnya Al-A'masy. Al-A'masy seorang mudallis. Kapan beliau pakai an? Ditolak riwayatnya. Tapi kalau yang meriwayatkan dari Al-A'masy adalah Syu'bah, maka diterima riwayatnya. Ya, aman tadlisnya. Kalau yang meriwayatkan dari Al-A'masy itu Syu'bah. Maka ini qarinah menunjukkan diterima riwayatnya. Atau qarinah lain, misalnya ada mutaba, ada syawahid, maka diterima riwayatnya. Nah, waqatu jadu qarinatun taqtabi tadlifah. Kadang ada qarinah juga yang mengharuskan ditolak riwayatnya. Yani ini yang asal. Asalnya rawi yang sayyul hifdzi ditolak riwayatnya, kecuali ada qarinah pada hadis tertentu yang menguatkan riwayat dia, maka barulah dia diterima. Jelas ya? Karena sudah kita sebutkan bahwa hukum jarah pada perawi itu maknanya bermakna umum. Bermakna umum pada semua hadis-hadisnya, bukan hukum satu persatu pada hadis-hadis tersebut. Baik. Qala rahimahullah wa yuwaddihu dhalika. Agar lebih jelasnya, kata beliau, anna man kana saduqan sayyi al-hifzi fa fi hadithihi dha'fun. Kata beliau, contohnya misalnya seorang perawi yang disifati dalam jarh wa ta'dil, dia saduq sayyul hifzi. Saduq sayyul hifzi, makna saduq sayyul hifzi yani saduqun fi dinihi wa apa sa'ahifzuhu. Ini makna saduq sayyul hifzi yani saduqun fi adalatihi, jadi adalahnya bagus tapi bobotnya buruk. Apa hukum orang, apa hukum perawi yang disematkan padanya sifat seperti ini, saduq sayyul hifzi? Kata beliau, hukumnya fa fi hadithihi dha'fun. Ya, fa fi hadithihi dha'fun. Ya. Pada hadisnya ada kelemahan. Kata penulis rahimahullah di Hamish di bawah, ai la yuhtajju bihi illa ala lin. Ya. 6. Tidak dipakai berhujjah. Jelas ya? Lakin la yuhkamu alaihi bi annahu dhaifun. Hanya saja tidak bisa langsung dihukumi hadisnya itu dhaif. Li anna al-hukma bidzalika yahtaju ila qarinah murajjihatun li dhaifih. Ya. Karena untuk menghukumnya membutuhkan qarinah, ya membutuhkan qarinah yang merajihkan sisi kedhaifannya. Ya, merajihkan sisi kedhaifannya. Baik. Kata beliau, misalnya ada seorang perawi yang disifati shaduq sayyul hifdz, maka dalam hadisnya dia maka hadisnya dihukumnya dhaif. Namun hal tersebut bisa hilang, kata beliau, yazulu biqaunihi asbata man yarwi an syaikhin muayyan idza ja'at riwayatuhu an dzalika syaikh. Ya. Namun hal itu bisa hilang misalnya kalau dia menjadi orang yang asbatun nas dari seorang dari gurunya. Nah, sementara riwayat yang sedang diperiksa ini dari gurunya. Misalnya ada seorang perawi dia dhaif. Tapi dia ini dhaif ini dia hukum umum pada dirinya. Namun disebutkan juga bahwa dia asbatun nas fi syekhihi fulan misalnya. Dia adalah orang yang paling kuat riwayatnya dari si fulan. Ya. Maka ketika dia meriwayatkan dari gurunya si fulan ini, maka hadisnya diterima walaupun asalnya dia dhaif. Asalnya dia sayyul hifdz, tapi ketika dia meriwayatkan dari guru yang dia asbatun nas anhu, ya, maka riwayatnya diterima. Kenapa? Ya, karena asbatun nas ketika dikatakan dia orang yang paling kuat riwayatnya dari si fulan, itu menunjukkan apa? Litu li mulazamatihi lahu wa khibratihi bi haditsi. Tidaklah dia menjadi asbatun nas fi fulan kecuali karena dia tulul mulazama dengan gurunya dan dia punya khibrah terhadap hadis-hadis gurunya. Yani dia karena lama mulazama dengan gurunya, dia menguasai betul hadis-hadis gurunya. Namun ketika dia berguru dari guru yang lain, hafalannya jelek, enggak kuat hafalannya. Misalnya dia cuma berguru setahun dua tahun sama seorang guru. Dia belum menguasai hadis gurunya, sehingga kurang bagus. Tentunya berbeda ketika dia meriwayatkan dari guru yang dia mulazama dengannya 10 tahun misalnya. Berbeda tentunya. Ya. Maka secara umum, bobotnya jelek, tapi kalau dia meriwayatkan dari gurunya yang dia mulazama 10 tahun kepadanya, ini memberikan apa? Menguatkan janibus sawabnya. Menguatkan apa? Janibus sawabnya. Jelas ya? Baik. Qala rahimahullah wa yazdadu dha'fan bi kaunihi mimman sami'a min syekhihi al-mukhtalif ba'da ikhtilafihi. Nah, contoh yang qarina yang menguatkan kedhaifan dia adalah kalau dia sudah sayyul hifzi, dia meriwayatkan dari guru yang mukhtalif dan dia meriwayatkannya setelah gurunya ikhtilaf. Ya, setelah gurunya ikhtilaf. Baik, ini bentuk sayyul hifzi yang pertama, yaitu yang permanen. Qala rahimahullahu taala, bentuk sayyul hifzi yang kedua, su'ul hifzi yang kedua, ay yakuna tari'an 'ala rawi. Tari', yakni asalnya ini orang tidak sayyul hifzi, namun munculnya belakangan. Yakni dia sayyul hifzi datangnya belakangan. Jadi tidak permanen. Awalnya dia orang yang bagus bobotnya, namun belakangan bobotnya jelek. Nah, mengapa ada perawi yang buruk yang tadinya bagus hafalannya tiba-tiba berubah jadi buruk? Kata beliau, imma likibarihi. Imma memang karena faktor usia, sudah tua, pikun. Au lidhahabi basarihi, atau karena dia buta, tadinya dia mutqin hafalannya kemudian buta. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Abdul Razzaq rahimahullahu taala. Iya. Pada Abdul Razzaq rahimahullahu taala. Au lihtiraqi kutubihi. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Disebutkan Abdullah bin Lahiyah rahimahullahu taala. Au adamiha, atau tidak ada bukunya di tangannya. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Ma'mar bin Rashid rahimahullah pada hadis-hadisnya di Basra. Pada hadis-hadis dia di Basra. Baik. Bi an kana ya'tamiduha faraja ila hifdzihi fasaha hifdzuhu. Misalnya, ya, dulunya bi an kana ya'tamiduha. Dulunya dia bersandar pada hafalannya, pada kekuatan hafalannya. Namun ketika dia sudah tua, hilang apa, dia jadi buta, terbakar kitab-kitabnya, atau lagi dia tidak bawa kitabnya misalnya, lantas dia tetap roja ila hifdzihi. tetap dia ngotot meriwayatkan dari hafalannya, fasa'ahifdhu, maka jeleklah hafalannya. Jeleklah hafalannya. Fahada huwa yu'rafu bil ikhtilat. Ini yang dikenal dengan nama apa? Ikhtilat. Kata penulis, al-ikhtilat fasadul aqli wa adamu intizamil aqwali wal af'al. Ikhtilat adalah rusaknya akal dan tidak teraturnya ucapan dan perbuatan. Nah, baik, ini yang dinamakan dengan ikhtilat. Dan sudah kita sebutkan juga, selain ikhtilat ada yang dikenal dengan nama dikenal dengan taghayyara hifdhuhu. Taghayyara hifdhuhu. Nah. At-taghayyur hifdhuhu. Ya. At-taghayyur itu adalah fase awal sebelum ikhtilat. At-taghayyur misalnya kadang disebutkan di biografi sebagian perawi, fulanun saduqun taghayyara bi akhirih. Taghayyara fi akhirih. Ya. Atau fulan saduqun yataghayyar. Saduqun yataghayyar atau taghayyar. Ya. Taghayyara ini adalah fase sebelum terjadinya ikhtilat. Fase sebelum terjadinya apa? Ikhtilat. Jadi ketika seorang sudah asalnya dia mutkin hafalannya, kemudian belakangan tiba-tiba sering salah ini. Ini sudah fase taghayyur. Sudah mulai berubah, sudah mulai jelek hafalannya. Sampai kemudian kesalahannya itu permanen. Sudah buruk hafalannya permanen, yakni berubah yang tadinya mutkin kemudian menjadi rusak, betul-betul rusak. Ketika dia sudah buruk hafalannya barulah dikatakan dia ikhtilat. Barulah dikatakan dia ikhtilat. Baik. Fal mukhtalitu yuqbalu min hadithihi ma haddatha bihi qabla al-ikhtilaf wa la yuqbalu hadithu man akhadha anhu ba'da al-ikhtilaf aw ushkila amruhu falam yudra hal akhadha anhu qabla al-ikhtilafi aw ba'da. Bagaimana menyikapi hadis rawi-rawi yang mukhtalit seperti ini, atau rawi-rawi yang taghayyur? Ya, ini sudah kita isyaratkan sebelumnya ya, bahwa mukhtalit diterima hadisnya, tetap diterima semua hadisnya yang dia sampaikan sebelum dia ikhtilat. Kemudian tidak diterima hadisnya rawi-rawi yang mengambil darinya setelah dia ikhtilat. Atau yang muskil amruhu, tidak diketahui keadaannya, apakah dia mengambil dari guru yang mukhtalit ini sebelum gurunya ikhtilat atau setelahnya. Maka di sini ditolak. Iya. Jelas ya? Maka di sini ada tiga keadaan tiga keadaan murid. Ada tiga keadaan murid yang meriwayatkan dari rawi yang mukhtalit. Keadaan yang pertama, murid ini mengambil darinya sebelum gurunya ikhtilaf. Dia mengambil dari gurunya sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Maka ini riwayatnya diterima. Yang kedua, dia mengambil darinya setelah ikhtilaf. Setelah ikhtilaf. Maka ini tidak diterima. Kalau yang pertama tadi diterima, maka yang kedua ini ditolak. Karena dia mengambil setelah ikhtilaf. Yang ketiga, ada murid-murid yang tidak diketahui, ya, yang tidak diketahui dia ini mengambil dari gurunya, dari yang mukhtalit ini, sebelum atau setelah ikhtilaf. Enggak ditahu dia ini kapan ngambilnya, enggak ditahu. Maka ini apa? Maka ini ditolak juga. Ya, ini ditolak juga. Ini hukum asal ya. Ditolak. Ya. Tapi kalau ada mutaba'ah misalnya, maka ini menguatkan bahwasanya dia mengambil sebelum ikhtilaf. Buktinya ada yang mutaba'ah, berarti ini hadis benar ini. Jelas ya? Ini kita berbicara hukum asal. Hukum asal kalau kita enggak mengetahui dia mengambil dari guru yang mukhtalit sebelum atau setelah, maka hukum asalnya ditolak. Ya, ini keadaan yang ketiga. Kalau kita bisa ditambahkan keadaan yang keempat, ada murid-murid yang mengambil dari guru yang mukhtalit sebelum dan setelah ikhtilaf. Sebelum dan setelah apa? Setelah ikhtilaf. Jadi dia diketahui mengambil dari gurunya sebelum ikhtilaf, dan dia juga mengambil dari guru itu setelah dia ikhtilaf. Maka yang seperti ini juga asalnya ikhtiyat pada hadisnya. Berjaga-jaga. Ya. Ini juga ditolak. Jelas ya, kenapa? Karena dia mengambil sebelum dan setelah. Dan la yutamayyaz. Ya. La yatamayyiz ahadithu, tidak bisa dipisahkan mana hadis-hadis yang dia ambil sebelum ikhtilat dan mana hadis-hadis yang dia ambil setelah ikhtilat gurunya. Tidak bisa dipisahkan. Maka ini mimbabil ikhtiyat, ditolak semuanya. Itawakkahu fi hadithi. Beda kalau misalnya bisa ditamayyiz hadisnya. Ya, bisa dibedakan. Jelas ya? Ada tamayyiz antara hadis-hadis yang dia ambil sebelum ikhtilat sama setelah ikhtilat, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada tamayyiz, maka yutawakkahu fi hadithi. Jelas ya? Kenapa? Karena dia mengambil sebelum dan setelah ikhtilat dan tidak bisa dibedakan. Baik. Kata beliau rahimahullah, lakin mana ma'urifa annal mukhtalifa haddatsa bihi ba'da ikhtilafihi aw lam yutamayyaz kaunuhu haddatsa bihi qabla ikhtilafi aw ba'dahu fahada yataqawwa bil mutaba'ah aw asyahid liyartaqiya bidzalika ila martabatil hasani li ghairihi. Hanya saja hadis yang diketahui bahwasanya si mukhtalif menyampaikannya setelah ikhtilaf, atau tidak bisa diketahui apakah dia menyampaikannya sebelum ikhtilat atau setelahnya, maka memang asalnya do'if, namun bisa menguat dengan mutaba'ah wa syawahid, seperti yang kita katakan tadi. Jelas ya? Kenapa? Karena ketika dia, apa namanya, ketika tidak diketahui dia ini qabdal ikhtilat atau ba'dahu, atau sudah jelas-jelas ba'dal ikhtilat, maka ini ada kemungkinan hadisnya salah. Namun ketika ada mutawa dan syawahid dari jalur yang lain, ini menunjukkan hadis ini punya asal, menunjukkan hadis ini benar. Kenapa? Karena itu juga diriwayatkan oleh rawi yang lain. Jelas ya? Baik. Karena itulah, seorang guru yang baik tentunya, kalau dia mengetahui bahwa dia sudah ikhtilaf, maka hendaknya dia berhenti. Dia berhenti untuk menyampaikan riwayat, agar untuk menjaga hadis-hadisnya yang dulu, ya, yang baik. Atau si guru, si murid, ataukah orang, ataukah anak-anaknya si guru, kalau dia melihat ayahnya atau gurunya sudah mulai jelek hafalannya, maka dilarang orang mengambil hadis darinya. Dikatakan bahwa ayahku atau guru kami itu sudah kurang bagus hafalannya, jangan lagi diambil untuk menjaga hadis-hadis gurunya. Ya, ini yang selayaknya dilakukan oleh apa namanya si guru atau si murid atau anak dari si murid, murid dari si guru, untuk menjaga hadis-hadis gurunya yang tadinya baik, jangan sampai rusak gara-gara tetap dia menyampaikan hadis ketika ikhtilaf. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Naktabi adal qadar. Ini selanjutnya bawabit dalam masalah ini, insyaAllah Ta'ala nuasil gadan. Naktabi adal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah Ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa iya yanfa'ana bima'allamana innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi.